science dan technology adalah satu alat, sebuah perangkat ilmiah dan hasil dari sebuah eksplorasi ilmiah yang melahirkan sebuah teknologi. Hakikatnya adalah sebuah alat untuk menemukan hakikat di balik segala ciptaan dan yang diciptakan oleh rekayasa pemikiran dan karya manusia. Ujung dari sebuah teknologi, jika tidak didasari oleh keinginan untuk mencari tahu di balik ini semua yang sesungguhnya sudah diketahui dalam diri setiap manusia, yaitu Tuhan, jika itu tidak ditemukan, maka sains dan teknologi hanya melahirkan kepongahan. Ya, bertahun-tahun manusia, bahkan katakan sampai 50 ribu tahun, manusia menemukan adanya pesawat dan sudah menempuh bermil-mil perjalanan. Tetapi jika angkasa raya yang telah diarunginya itu dengan teknologi yang dibuatnya melebihi burung, bahkan tidak berhasil membawanya pada sebuah capaian ketentraman di dalam hati, kebermanfaatan bagi manusia untuk menemukan dirinya, maka itu adalah sebuah kesalahan fatal di balik sebuah sains dan teknologi. Tetapi sebaliknya kita lihat burung. Burung memang tidak mampu seperti pesawat yang menempuh ribuan mil perjalanan dan tidak berusia panjang seperti lazimnya teknologi manusia yang setiap tahun selalu menemukan hal-hal baru. Tetapi burung tahu siapa dirinya, dan burung tahu bagaimana menempatkan dirinya dan siapa Tuhannya, sehingga dia tidak merubah dan tidak berniat untuk merubah ciptaan Tuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.